بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال ربنا عز وجل في التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار حاضرين إخواني وأخواتي في الله A'azzani Allah wa iyyakum. Marilah kita senantiasa bersungguh-sungguh di dalam mempelajari perintah-perintah Allah Azza wa Jalla untuk kemudian kita melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut. Demikian pula marilah kita senantiasa bersungguh-sungguh dalam rangka mempelajari mengilmui tentang larangan-larangan Allah. Tentu saja tujuannya adalah agar kita dapat menghindari larangan-larangan tersebut, karena demikianlah kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu adalah fi'lul awamir wajtinabun nawahi, yakni kita melaksanakan perintah dan juga kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan di dalam menjalankan perintah, kita diperintahkan oleh Allah, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian, jalankanlah perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Adapun di dalam menjauhi larangan, maka tidak dikatakan jauhilah larangan Allah semampu kalian, tetapi kita diperintahkan untuk menjauhi larangan tersebut seluruhnya. Mengapa demikian? Tentu saja karena melakukan perintah ini butuh kemampuan, butuh kesanggupan, butuh modal. Sehingga ketika kita tidak mampu untuk hal tersebut, maka sesuai kemampuan kita. Adapun meninggalkan larangan, tentu saja sekedar meninggalkan tidak dibutuhkan darinya modal yang besar sebagaimana atau kemampuan tersendiri. Tetapi cukup kita meninggalkannya, sehingga meninggalkan larangan seluruhnya. Adapun mengerjakan perintah itu dibatasi, dikaitkan dengan kemampuan seseorang. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan ketakwaan kepada Allah sebagaimana telah kita ketahui merupakan ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah Azza wa Jalla. Mulia tidaknya seseorang di sisi Allah tidaklah dilihat dari kaya atau miskinnya seseorang tersebut, dan juga tidak dilihat dari tinggi rendahnya jabatan dari seseorang tersebut, akan tetapi kemuliaan seseorang di sisi Allah Azza wa Jalla ukurannya adalah ketakwaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian yaitu orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan takwa itu sendiri sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, dia berasal dari kata al-wiqayah, di mana al-wiqayah artinya adalah perisai atau penjagaan. Kita bertakwa kepada Allah artinya kita menjadikan antara diri kita dengan azab Allah ada pembatas, ada tameng yang akan menghalangi kita dari azab Allah Azza wa Jalla. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, demikian pula saya menasihatkan diri saya pribadi dan kepada hadirin seluruhnya. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat yang tidak terhitung jumlahnya yang senantiasa Allah limpahkan, karuniakan kepada kita semuanya. Dan tentu saja mensyukuri nikmat Allah adalah dengan kita banyak memuji Allah Azza wa Jalla. Seorang banyak memuji Allah Azza wa Jalla, banyak menyebut nikmat Allah, ini adalah salah satu bentuk kesyukuran kepada Allah. Namun tidak terbatas pada hal tersebut. Di sana juga kita diwajibkan sebagai konsekuensi, sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah adalah al-i'tirafu fil qalb. Ini kita mengakui di dalam hati kita bahwasanya apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan dari nikmat itu adalah datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Tidaklah nikmat yang kita rasakan itu hasil jerih payah kita, hasil usaha kita, hasil dari ilmu yang kita miliki. Akan tetapi tidak lain dan tidak bukan, semata-mata nikmat itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wama bikum min ni'matin famin Allah." Dan apapun yang kalian rasakan dari nikmat, berupa nikmat, maka kata Allah itu adalah datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan nikmat tersebut, yang telah menganugerahkan nikmat tersebut kepada kita. Maka di antara bentuk kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat-nikmatnya adalah dengan kita mengakui di dalam hati kita bahwasanya nikmat itu tidak lain dan tidak bukan datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara bentuk kesyukuran adalah dengan kita isti'malun ni'mati ala ta'atillah, dengan kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah. Ini tiga unsur apabila terpenuhi pada diri seseorang hamba, barulah seorang hamba itu dikatakan ia mensyukuri nikmat. Ia banyak memuji Allah atas nikmat tersebut, kemudian mengakui di dalam hatinya bahwasanya nikmat tersebut datangnya dari Allah, dan juga dengan seseorang menggunakan nikmat tersebut di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentu saja sebaliknya, ketika seseorang diberikan nikmat, akan tetapi nikmat tersebut tidak digunakan di atas ketaatan kepada Allah, maka ini adalah merupakan bentuk kufrun nikmah, mengkufuri nikmat Allah, mengingkari nikmat Allah. Dan tentu saja kenikmatan itu kita diperintahkan untuk mensyukurinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur kepada atas nikmat-nikmat kata Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat tersebut. Nikmat yang telah ada ditambahkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla dengan nikmat yang lainnya. Ini ketika kita bersyukur. Akan tetapi kata Allah, "Wala in kafartum inna adabi lasyadid." Tetapi apabila kalian mengkufuri nikmat tersebut, tidak mensyukurinya, maka kata Allah, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, sedianya yang akan membawakan ta'lim pada kesempatan yang berbahagia ini adalah Al-Ustaz Al-Fadil Azhari Asri ya. Namun karena beliau berhalangan, maka kami diminta untuk menggantikan beliau. Walaupun sebenarnya pada awalnya kami merasa berat ya, untuk menggantikan beliau karena kapasitas kami yang begitu jauh ya, jauh di bawah dari beliau hafizahullah ta'ala. Namun mengingat bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk saling nasihat-menasihati di antara kita, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya ia lakukan. Maka kami berharap semoga ya, dengan kehadiran kami di hadapan hadirin sekalian dapat memberikan manfaat ya, terutama bagi diri kami pribadi dan bagi hadirin seluruhnya. Karena tentu kecelakaan ya, kebinasaan bagi seseorang yang orang lain mengambil manfaat ya, dari apa yang dia sampaikan, sementara dia sendiri tidak mengambil manfaat dari hal tersebut ya. Maka sesungguhnya apa yang kita sampaikan, kita berharap banyak untuk dapat mengambil faedah darinya, diri kita terutama dan juga orang lain. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membacakan sebuah ya, kitab yang merupakan penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan tentang hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana Al-Arba'in An-Nawawiyah adalah kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan Al-Arba'in An-Nawawiyah sebagaimana kita telah ketahui, ini banyak disyarah, banyak dijelaskan oleh ulama kita. Di antara yang menjelaskan, yang memberikan penjelasan atas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah adalah Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan ini yang akan kita bacakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Maka kita masuk pada hadis atau al-hadis al-awwal, hadis yang pertama dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di mana al-hadis al-awwal atau hadis yang pertama ini adalah hadis yang sangat agung ya, yang mempunyai kedudukan yang sangat besar dalam agama kita karena dia berkenaan dengan niat. Beliau berkata, An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Kata beliau dari sahabat Amirul Mukminin Abu Hafs ya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Semoga Allah meridai beliau. Jadi hadis ini dari sahabat Umar ya, yang beliau berkunyah dengan Abu Hafs ya, dan juga beliau dijuluki Amirul Mukminin. Beliau berkata qala ya, beliau berkata radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu binniyati, Sesungguhnya kata beliau, amalan-amalan itu adalah dengan niat-niatnya, tergantung niat-niat dari amalan tersebut. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan kata beliau, dan sesungguhnya seluruh atau setiap orang itu akan diberi balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka kata beliau, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan untuk Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, dan barang siapa kata beliau yang hijrahnya itu adalah untuk tujuan dunia yang hendak ia raih, hendak ia dapatkan, awim ra'atin yankihuha, atau karena adanya wanita yang dia ingin nikahi, dia hijrah bukan karena Allah, bukan karena Rasulnya, tetapi karena ya, yang ikut hijrah juga ada wanita yang dia ingin nikahi, maka ia pun ikut berhijrah. Maka kata beliau, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang dia hijrah untuknya, tujuannya dia hijrah apa, maka demikian pula balasan yang akan dia dapatkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu taala, hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim, di mana kitab sahih dan kitab sahih Al-Bukhari dan kitab sahih Muslim adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim. Kemudian hadis ini diberikan syarah, ya, penjelasan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau berkata, hadzal hadithu aslun azimun fi a'malil qulubi. Kata beliau, hadis ini ya, adalah merupakan dasar yang sangat agung di dalam masalah amalan-amalan hati. Jadi hadis ini adalah hadis yang sangat agung, yang sangat mendasar di dalam amalan-amalan hati. Li'anna niyati min a'malil qulubi, karena kata beliau, niat itu adalah termasuk dari amalan hati. Ya, jadi niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Dia merupakan di antara amalan-amalan hati. Qolal ulama'u, berkata para ulama, wa hadzal haditsu nisful ibadat, dan hadis ini kata para ulama adalah setengah dari ibadah-ibadah, setengah dari amalan-amalan. Mengapa demikian? Karena amalan-amalan itu sebagaimana kita ketahui ada dua, ada amalan yang lahir dan ada yang batin, ada yang nampak dan ada yang tersembunyi. Maka hadis ini dikatakan dia setengah dari amalan-amalan karena dia merupakan hadis yang menjelaskan tentang timbangan untuk amalan yang batin, yang tidak nampak. Ya, untuk menimbang benar tidaknya amalan yang batin tersebut, maka itu tentu saja dilihat dari niatnya. Iya, li'annahu mizanul a'malil batinah, karena hadis ini kata beliau merupakan timbangan, tolak ukur bagi amalan-amalan batin, bagi amalan-amalan hati. Benar tidaknya amalan batin tersebut, maka itu tolak ukurnya adalah dari niatnya. Kalau niatnya benar, maka amalan batin tersebut benar, dan kalau salah, maka salah. Wa hadithu Aisyata radhiyallahu anha, dan adapun kata beliau hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, wa fi lafzin, dan juga pada lafaz yang lain, yaitu lafaz al-Imam Muslim, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang dia mengada-ngadakan di dalam perkara agama ini, apa yang tidak ada contohnya, maka dia tertolak. Adapun hadis ini kata beliau, maka dia disebut nisful din atau nisful amal, setengah dari amalan-amalan. Mengapa? Kalau hadis yang pertama tadi berkenaan dengan niat, dia adalah merupakan setengah amalan, karena niat tersebut merupakan tolak ukur dari benar tidaknya amalan batin tersebut, dilihat dari niatnya. Adapun hadis ini, maka dia merupakan timbangan bagi amalan yang nampak, amalan yang zahir. Benar tidaknya amalan yang zahir tersebut dilihat dari apakah amalan tersebut dicontohkan oleh Rasulullah atau tidak. Karena sesungguhnya amalan itu ada dua, ya. Ada yang lahir, ada yang batin. Ada yang nampak dari amalan tersebut, ada yang tersembunyi. Nah, kalau untuk mengukur benar atau tidaknya amalan batin tersebut, maka dilihat dari niat-niatnya. Adapun amalan yang lahir, yang nampak dari amalan tersebut, seperti kita sholat, ada takbirnya, ada rukuknya, ada sujudnya, itu adalah zahirul amal, apa yang nampak dari amalan. Maka untuk menimbang benar tidaknya apa yang nampak dari amalan tersebut, maka tolak ukurnya adalah apakah amalan tersebut sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah, oleh Allah, atau tidak. Sehingga hadis tentang niat tadi adalah setengah dari amalan, dan hadis tentang man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd, ini adalah setengah amalan juga, karena dia adalah tolak ukur dari amalan-amalan yang lahir. Ini alasan sehingga dikatakan bahwa hadis innamal a'malu binniyat adalah setengah agama, dan hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun ini juga adalah setengah dari agama, setelah dari amalan. Karena itu tadi, amalan itu ada dua, ada yang lahir, ada yang batin. Kalau yang lahir, untuk menimbang amalan tersebut benar atau tidak, maka dilihat dari apakah mencocoki sunnah atau tidak. Adapun yang batinnya, yang tersembunyi dari amalan tersebut, untuk melihat apakah benar atau tidak, maka dilihat dari niatnya. Kalau niatnya benar, maka amalan itu benar. Kalau niatnya salah, maka amalan itu ya, tidak benar. Kemudian beliau melanjutkan, fayustafadu min qawlin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, maka diambil faedah, kata beliau, dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, pada hadis di atas, innamal a'malu binniyati, hanyalah amalan-amalan itu dengan niat-niatnya masing-masing. Maka diambil dari ucapan Nabi tersebut, kata beliau, faedah, annahu ma min amalin illa walahu niyatun. Ya, kata beliau, tidak mungkin ada suatu amalan yang tidak ada niatnya. Setiap orang melaksanakan suatu amalan, pasti amalan itu disertai dengan niat. Tidak mungkin tidak. Karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya setiap amalan itu disertai dengan niat, ada niatnya. Dan juga tergantung amalan tersebut dengan niatnya masing-masing. Maka kata beliau, tidak mungkin ada suatu amalan yang dilakukan tanpa niat. Pasti ada niatnya. Hatta qala ba'dul ulama, لأن كل إنسان عاقل مختار لا يمكن أن يعمل عملا بلا نية. Kata beliau, karena sesungguhnya setiap manusia yang dia itu berakal, ya, bukan orang gila, dia berakal, dia mukhtar, dia memiliki pilihan di dalam beramal, tidak ada yang memaksa dia, dia bergerak sesuai dengan pilihannya. Orang yang seperti ini, kata beliau, la yumkinu an ya'mala amalan bila niat. Tidak mungkin dia melaksanakan suatu amalan tanpa niat. selama dia adalah orang yang berakal, dia bebas untuk memilih melakukan amalan, maka ketika dia melakukan suatu amalan, tidak mungkin dia melakukan amalan tersebut tanpa adanya niat. Hatta qala ba'dul ulama, sampai-sampai kata beliau, sebagian ulama berkata, "Lau kallafana Allah amalan bila niyatin lakana min taklifi ma la yutaqu." Kata sebagian para ulama kita, seandainya, ini seandainya ya, kata para ulama, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan beban kepada kita untuk melaksanakan suatu amalan tanpa disertai dengan niat, ini seandainya, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita beban untuk melakukan suatu amalan tanpa niat, lakana min taklifi ma la yutahu, maka ini kata para ulama merupakan suatu bentuk pembebanan yang tidak mungkin disanggupi, yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Ini menunjukkan bahwa setiap amalan itu selalu disertai dengan niat. Tidak mungkin tidak. Bahkan ulama kita berkata, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan beban kepada kita untuk melaksanakan suatu amalan tanpa niat, maka ini adalah suatu bentuk pembebanan di luar batas kemampuan kita. Tidak mungkin kita melakukan suatu amalan tanpa ada niatnya. Ini seandainya. Maka ini menunjukkan bahwa tidaklah seseorang melakukan suatu amalan ya, kecuali pasti disertai dengan niat. Ini diantara faedah yang terkandung di dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, bahwasanya setiap amalan itu pasti disertai dengan niat, tidak mungkin tidak. Wa yatafarra'u 'ala hadhihi al-fa'idah, dan kata beliau, maka dari faedah tadi bahwasanya tidak mungkin suatu amalan dilakukan kecuali dengan niat, maka dari faedah tadi bercabang pula darinya faedah yang lainnya. Ada faedah lain lagi yang bercabang darinya. Apa itu? Kata beliau, ar-raddu 'alal muwaswasina alladzina ya'maluna al-a'mala iddat marratin. Di sini kata beliau ada bantahan terhadap orang-orang yang selalu dirasuki oleh rasa was-was ya. Rasa keraguan. Selalu dia merasa was-was dengan ibadah yang dia lakukan. Yang mereka ini melakukan amalan berulang kali. Al-muwaswasin yakni orang-orang yang diberikan was-was oleh syaitan. Karena di antara sifat syaitan yang disebutkan oleh Allah di dalam surah An-Nas, min syarril waswasil khannas. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan al-waswas. Al-waswas ini adalah sifat untuk syaitan, di mana al-waswas ini artinya syaitan itu memberikan keraguan kepada seseorang ketika orang itu lalai dari mengingat Allah. Jadi syaitan memberikan was-was itu sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, bahwasanya syaitan akan memberikan was-was kepada seseorang ketika seseorang itu dia lalai dari mengingat Allah. Adapun ketika seorang mengingat Allah, maka disebutkan juga di dalam ayat tersebut al-waswasil khannas. Syaitan juga memiliki sifat al-khannas. Al-khannas itu adalah syaitan itu lari bersembunyi. Kapan syaitan lari bersembunyi? Ketika seseorang mengingat Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika seorang lalai, maka syaitan datang memberikan was-was. Tetapi ketika seorang itu mengingat Allah, maka syaitan akan lari darinya ketika ia mengingat Allah Azza wa Jalla. Ini terkandung padanya fadilah, keutamaan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, di mana zikir sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita memiliki banyak faedah. Maka di antara faedah di dalam berzikir adalah bahwasanya syaitan akan lari dari orang yang mengingat Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya ketika seorang lalai dari mengingat Allah, maka syaitan akan datang kepadanya memberikan was-was, ya, keragu-raguan di dalam ibadah yang dia lakukan. Sehingga kata beliau, ada orang yang dia itu diberi was-was oleh syaitan, mereka melakukan amalan itu berulang kali. Kadang kita menyaksikan ada orang sholat, Allah, diulang lagi takbiratul ihramnya. Ini syaitan beri was-was kepada orang seperti ini. Diulang lagi, Allah, katanya belum pas gitu. Diulang lagi takbiratul ihramnya sampai terkadang kita saksikan sendiri di samping kita, ada orang yang sholat itu sampai takbiratul ihram itu berat sekali, diulang-diulang terus. Nah, maka pada hadis ini terdapat bantahan bagi mereka. Katanya syaitan bisik-bisiki, kamu belum berniat, ya niatnya belum, sehingga diulang lagi, diulang berulang kali. Nah, ini yang kata beliau, mereka melakukan amalan-amalan iddata marrat, berulang kali. Sekarang sudah takbir Allahu Akbar, merasa belum, diulang lagi. Ini adalah membebani diri dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak memberikan beban kepada kita. Ini namanya takalluf, memberat-beratkan diri. Sedangkan kita dilarang untuk takalluf, ya, membebani diri, ya, dengan apa yang syariat tidak membebani kita. Maka di dalam hadis ini ada bantahan bagi mereka ini, orang-orang yang diberi waswas oleh syaitan di dalam beramal, sehingga mereka melakukan amalan itu berulang kali, diulang-ulang. Seperti takbiratul ihram tadi kita contohkan, ya. Dan ini sering kita temukan kalau kita singgah sholat di masjid, ya. Kadang ada orang berat sekali, Allah, diulang lagi takbiratul ihramnya, ya, katanya belum pas, ya. Maka ini adalah suatu kesalahan tentu saja. Thumma yaqulu lahumu syaitan, kemudian orang seperti ini dibisik-bisik oleh syaitan, innakum lam tanwu, kamu belum berniat ini, ulang. Akhirnya dia ulang-ulang terus. Fa innana naqulu lahu, maka kata beliau, kita sesungguhnya katakan kepada mereka, la, tidak mungkin, la yumkinu abadan, tidak akan mungkin selama-lamanya, anta amalu amalan, kalian melaksanakan suatu amalan, illa biniyatin, kecuali dengan niat. Tidak akan mungkin, kata beliau, pasti kalian beramal suatu amalan itu disertai dengan niat. Fakhaffifu ala anfusikum, maka ringankanlah atas diri-diri kalian. Jangan kalian berat-beratkan diri-diri kalian dengan mengulang suatu amalan berulang-ulang karena keragu-raguan, ya. Belum berniatlah, karena sesungguhnya kata beliau, tidak mungkin suatu amalan dilakukan tanpa niat. Maka ringankanlah diri-diri kalian, jangan diberat-beratkan. Wada'u hadhil waswas, dan letakkanlah hadhil waswas, ya, keragu-raguan ini, ya. Kalau al-waswas artinya keragu-raguan, kalau al-waswas adalah sifat dari syaitan yang dia selalu memberikan keragu-raguan, ya. Jadi dibedakan antara al-waswas dengan al-waswas, ya. Ini diantara faedah yang bercabang dari faedah yang pertama tadi. Dan ini juga tentu saja bantahan bagi orang yang mereka berniat itu melafazkan niatnya ketika sholat, ya. Usolli fardha as-subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala, sebagaimana banyak diajarkan, ya. Ini adalah suatu kesalahan, karena sekali lagi bahwasanya niat itu tempatnya di dalam hati kita. Kalau sudah dilafazkan itu bukan niat namanya, ya. Jadi niat di dalam hati ini terbantah juga mereka, orang-orang yang di dalam beribadah itu melafazkan niatnya. Kemudian kata beliau, wa min fawaidi hadzal haditsi, dan di antara faedah dari hadis ini adalah annal insana yu'jaru au yu'zaru au yuhramu bihasabi niyyatihi, bahwasanya seorang manusia itu, kata beliau, dia akan diberi pahala oleh Allah atau dia bahkan akan mendapatkan dosa atau dia diharamkan dari mendapatkan pahala di dalam melaksanakan suatu amalan itu bihasabi niyati, sesuai dengan niatnya. Jadi manusia dia akan diberi ganjaran pahala oleh Allah atau dia akan mendapatkan dosa, dia diharamkan dari mendapatkan pahala, tergantung niatnya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya itu niatnya adalah karena Allah, karena rasulnya, maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan rasulnya, yakni dia mendapatkan pahala atas hijrahnya tersebut. Sebaliknya ketika hijrahnya itu bukan untuk Allah, bukan untuk rasulnya, maka dia diharamkan atau terhalangi dari mendapatkan pahala. Wa yustafadu min hadzal haditsi aidan annal a'mala bihasabi ma takunu wasilatan lahu, dan ini juga kata beliau terkandung faedah bahwasanya amalan-amalan itu sesuai dengan apa yang menjadi wasilah untuknya, yakni kita melaksanakan amalan tersebut untuk apa kita melaksanakannya. Maka dengan itulah kita akan diberikan ganjaran oleh Allah. Faqad yakunu syai'ul mubah, kadang sesuatu yang pada asalnya dia itu adalah mubah. Mubah itu artinya tidak diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak diberi dosa orang yang meninggalkannya. Ini yang meninggalkannya akan diberi dosa, akan mendapatkan dosa kalau dia tidak melaksanakan ini kewajiban. Adapun al-mustahab sunnah adalah dia orang yang melakukannya yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Ya, orang yang melakukannya akan diberikan pahala oleh Allah dan orang yang meninggalkannya tidak diberi dosa, tidak mendapatkan dosa. Ini al-mustahab atau sunnah. Adapun al-mubahu la yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Kalau mubah itu sesuatu yang mubah, orang yang melakukannya tidak diberi pahala, orang yang meninggalkannya tidak dapat dosa. Nah, kata beliau, terkadang sesuatu itu pada asalnya adalah sesuatu yang mubah, yakunut ta'atan idza nawa bihil insanu khairan, akan tetapi sesuatu yang mubah tadi pada dasarnya bisa menjadi kemudian suatu bentuk ketaatan kepada Allah yang tentu saja diberikan pahala oleh Allah. Kapan itu? Ketika seseorang meniatkan dengan amalan tersebut kebaikan. Jadi dia adalah pada dasarnya perkara yang hukumnya mubah, tetapi ketika seseorang melakukan sesuatu yang mubah tersebut dengan menyatakan itu sebagai ketaatan kepada Allah, itu sebagai suatu bentuk kebaikan yang ia lakukan kepada Allah, ini adalah akan diberi pahala oleh Allah. Beliau mencontohkan mislu an yanwiya bil akli wasyurbi at-taqwa at-taqwiyah at-taqwiyah ala ta'atillah. Seperti kata beliau, seorang yang melakukan makan, minum, pada dasarnya kan makan minum ini perkara mubah. Mubah pada dasarnya. Tetapi kata beliau, ketika seorang itu makan, minum, didasari dengan niat, bahwasanya dengan makan dan minumnya ini, tujuannya adalah supaya dia at-taqawi, yakni supaya dia kuat. Dia mempunyai kekuatan di dalam ketaatan kepada Allah, maka ini akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara amalan yang tadi dasarnya adalah perkara yang mubah, tidak diberi pahala yang melakukannya, tidak diberi dosa yang meninggalkannya, tapi ketika itu diniatkan untuk ketaatan kepada Allah, maka itu akan menjadi suatu yang diberi pahala oleh Allah. Seperti ini tadi, makan, minum. Ini adalah perkara yang mubah, ya. Manusiawi, ya, untuk mempertahankan hidup, makan, minum. Tapi ketika seorang makan, minum, dia niatkan dengannya supaya dia mempunyai kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia akan diberi pahala ganjaran kebaikan oleh Allah. Walihadza qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakatun, atau barakatan, ya, fa inna fis sahuri barakatan, dia isim inna. Bersahurlah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersahurlah kalian, makan sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakah, karena sungguhnya dalam sahur itu ada berkahnya. Yang mana dalam sahur tentu saja kita meniatkan dengannya untuk kita bisa kuat, ya, berpuasa, ya, dan juga bahwasanya itu adalah sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara faedah hadis ini bahwasanya suatu amalan itu tergantung wasilahnya, artinya amalan itu kita lakukan untuk apa tujuannya. Maka terkadang amalan itu pada dasarnya amalan yang mubah, tetapi ketika diniatkan untuk ketaatan kepada Allah, maka kita akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, amalan itu adalah amalan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, kemudian kita lakukan, tetapi ketika tujuan kita melakukannya itu bukan karena Allah, maka kita tidak akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Azza wa Jal. Sehingga ini memberikan faedah agar kita senantiasa menjaga niat-niat kita, ya, tujuan-tujuan kita di dalam beramal, di dalam beribadah, agar senantiasa tujuan kita, niat kita itu adalah untuk Allah Azza wa Jal. Demikianlah kita diperintahkan, qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwasanya, inna solati, sungguhnya solatku, wa nusuki, sembelihanku, ibadah-ibadahku yang lainnya, wa mahyaya, demikian pula hidupku, wa mamati, dan matiku, itu semuanya adalah lillahi rabbil alamin, untuk Allah Azza wa Jal, Rabb alam semesta. La syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri kepada Allah Azza wa Jal. Demikianlah kita diperintah untuk senantiasa menjaga niat-niat kita, tujuan-tujuan kita, agar senantiasa tujuan kita itu, niat kita untuk Allah Azza wa Jal. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, di antara faedah hadis ini juga, kata beliau, annahu yambagi lil muallim, bahwasanya sepantasnya lah bagi seorang guru, an yadribal amsal allati yatabayyanu bihal hukmu, hendaknya seorang guru, ya, sebagai seorang guru mengajarkan kepada murid, hendaknya, kata beliau, itu seorang guru itu mengambil sebuah perumpamaan. Jadi dalam memberikan penjelasan, sebaiknya dia, seorang guru itu mengambil sebuah permisalan, sebuah perumpamaan. Tujuannya, allati yatabayyanu biha al-hukmu, dengan perumpamaan yang diambil tersebut, maka hukum itu akan menjadi jelas. Perkara itu akan menjadi jelas. Karena terkadang suatu perkara, ketika tidak diberikan gambaran yang konkret, tidak diambilkan suatu perumpamaan, seorang sulit untuk mengambil hukum yang jelas dari perkara tersebut. Sehingga di antara bentuk pengajaran di dalam agama kita adalah dengan seorang ketika mengajarkan kepada orang lain itu, dia mengambil perumpamaan. Mengambil perumpamaan yang dengan perumpamaan tersebut, hukum itu akan menjadi jelas. Ini adalah thariqah, metode yang diambil oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla begitu banyak mengambil perumpamaan-perumpamaan di dalam menjelaskan hukum-hukum. Ada surah An-Nahl tentang lebah, Allah mengambil perumpamaan dengan lebah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'min kamasalin nahli." Perumpamaan seorang mukmin itu seperti perumpamaan seekor lebah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan kepada para sahabat, beliau begitu banyak mengambil perumpamaan-perumpamaan. Supaya apa? Supaya hukum itu jelas, bisa ditangkap dengan terang oleh orang-orang yang diajari. Seperti pada atau di dalam hadis ini, di dalam hadis ini Rasulullah memberikan perumpamaan gambaran yang begitu jelas, yaitu tentang hijrah. Ya, hijrah. Rasulullah menyatakan bahwasanya amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Kemudian beliau memberikan perumpamaan yaitu hijrah. Beliau memberikan penjelasan yang gamblang bagaimana suatu amalan itu dengan niatnya, dengan hijrah. Hijrah. Hijrah suatu amalan, tetapi dari amalan tersebut ada orang yang dapat pahala, ada orang yang tidak dapat pahala. Nah, ini salah satu faedah hadis ini. Hendaknya seorang guru, ya, ketika menyampaikan pelajaran, dia mengambil perumpamaan supaya hukumnya menjadi jelas. Wa qad daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li hadza masalan bil hijrah. Nah, kata beliau, sungguh Rasulullah telah mengambil perumpamaan dalam masalah ini, yaitu hijrah. Beliau mengambil perumpamaan dengan hijrah dalam masalah niat ini, dalam beramal. Beliau mengambil perumpamaan hijrah. Dan hijrah itu kata beliau, wahiyal intiqalu min baladi syirki ila baladil islam. Jadi hijrah itu adalah perpindahan dari negeri kesyirikan, dari negeri kufur, ila baladil islam, kepada negeri Islam. Ini definisi hijrah. Al-intiqalu min baladi syirki ila baladil islam. Perpindahan dari negeri kufur, negeri syirik, kepada negeri Islam. Dan hijrah ini memiliki konsekuensi-konsekuensi bagi orang yang berhijrah. Di antaranya adalah seorang yang berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka tidak boleh lagi untuk dia nantinya menetap di tempat yang dia telah hijrah darinya tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau asalnya tinggal di Mekah. Setelah itu beliau hijrah ke Madinah. Maka ketika Mekah telah dimenangkan, setelah Fathu Mekah, Rasulullah tetap tinggal di Madinah. Beliau tidak kemudian pindah kembali ke Mekah. Karena di antara konsekuensi hijrah, orang yang telah berhijrah dari tempat tersebut, tidak boleh lagi ia untuk kembali ke tempat tersebut dalam rangka tinggal di situ sebagaimana sebelumnya. Adapun kalau sekedar berziarah ke tempat tersebut yang dulunya ia hijrah darinya, ini dibolehkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau di Madinah, beliau mengunjungi Makkah, ya, tetapi beliau tidak lagi tinggal di Makkah untuk mukim. Beliau kemudian tinggal di Madinah. Ini adalah diantara konsekuensi hijrah. Wallahu a'lam. Jadi hijrah kata beliau adalah min baladil al-intiqalu min baladi asy-syirki ila baladil Islam. Wabayyana annal hijrata wa hiya amalun wahid. Dan di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwasanya hijrah, nah hijrah ini kan amalun wahid, satu amalan. Hijrah ini adalah satu amalan. Takunu li insanin ajran, tetapi dari satu amalan ini yang dilakukan oleh manusia yaitu hijrah, ternyata manusia itu bisa saja mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Wa takunu li insanin hurmanan, dan juga bisa jadi bagi manusia yang melakukan hijrah tersebut, yakni dia tidak mendapatkan pahala. Itu tadi karena tergantung tujuannya, niatnya, ya, dia melakukan amalan tersebut. Fal muhajiru alladhi yuhajiru ilallahi wa rasuli hadza yu'jaru. Kata beliau, adapun orang yang berhijrah karena Allah, karena Rasulnya, inilah yang akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah. Wa yasiru ila muradih, dan orang inilah yang akan sampai kepada apa yang dia inginkan untuk mendapatkan pahala, ya, untuk mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Wal muhajiru lidunya yusibuha, adapun orang yang hijrah karena tujuan dunia yang dia ingin raih, awi mra'atin yankihuha atau yatazawwajuha, atau karena tujuan ada wanita yang dia ingin nikahi, ya. Karena wanita yang dia ingin nikahi itu hijrah, maka dia pun ikut hijrah. Hijrahnya bukan karena Allah, bukan karena Rasulnya, tapi hijrahnya karena ada wanita yang dia ingin nikahi. Di sini disebutkan secara tersendiri awi mra'atin atau wanita, padahal wanita ini termasuk bagian dari dunia. Ya kan? Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia itu adalah mata perhiasan, ya, kesenangan-kesenangan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita yang salihah. Artinya wanita ini bagian dari dunia, tapi kenapa disebutkan secara tersendiri? Ini menunjukkan besarnya pengaruh wanita tersebut. Disebutkan secara menyendiri menunjukkan besarnya pengaruh dari wanita tersebut. Berapa banyak orang yang melanggar, ya, yang menyimpang dikarenakan perkara wanita. Olehnya itu hendaknya kita berhati-hati dari perkara tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah aku meninggalkan suatu fitnah yang asyaddu, yang sangat berbahaya, yang sangat dahsyat, kecuali," kata beliau, "fitnatir rijali ala nisa," fitnah seorang lelaki dengan wanita. Begitu besar pengaruhnya wanita tersebut. Demikian pula dalam hadis ini disebutkan secara menyendiri untuk memberikan tanbih, peringatan akan besarnya bahayanya. Bukan berarti wanita bukan perkara dunia, tidak, tetapi disebutkan secara menyendiri setelah disebutkan yang garis besarnya, kemudian disebutkan secara rinci lagi, ini menunjukkan besarnya pengaruhnya. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang syahwat, yang pertama disebutkan adalah syahwat. Syahwat tentang apa? Apakah harta benda atau yaitu wanita? Ini terdapat dalam surah An-Nisa. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Telah dihiasi pada diri manusia itu, yakni kecintaan kepada syahwat. Yang pertama disebutkan minan nisa, dari para wanita, ya. Kemudian disebutkan yang lainnya, minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah waz zahab, emas, perak. Emas belakangan, perak belakangan, ya. Yang pertama disebutkan dari syahwat adalah syahwat kepada wanita, karena begitu besarnya pengaruh dari wanita tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, wal muhajir lidunya yusibuha. Nah, orang yang tadi hijrahnya karena tujuan dunia yang dia ingin raih, atau ada wanita yang dia ingin nikahi, karena dia khawatir kalau enggak ikut hijrah enggak diterima nanti ini, ya. Maka dia ikut hijrah bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena wanita yang dia ingin nikahi. Adapun orang yang hijrahnya karena hal tersebut, yuhramu min hadzal ajr, maka dia diharamkan untuk mendapatkan pahala tersebut. Dia tidak mendapatkan pahala, diharamkan darinya pahala. Kenapa demikian? Karena niatnya bukan karena Allah, tetapi niatnya adalah untuk selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara pelajaran dari hadis ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hijrah, man kana fa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli, disebutkan seperti itu. Akan tetapi ketika hijrahnya bukan karena Allah, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi muraatin yankihuha, Rasulullah hanya menyebutkan fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya adalah untuk apa yang dia hijrah untuknya. Tidak disebutkan lagi fa hijratuhu li dunia seperti pertama tadi, menunjukkan rendahnya perkara dunia tersebut. Perkara dunia, hadirin rahimakumullah, adalah haqirun zalilun indallahi azza wajal. Perkara dunia, perkara yang kecil di sisi Allah azza wajal. Sehingga kita berlindung kepada Allah dari tertipu dengan dunia, yang mana memang dunia itu begitu besar godaannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya hulwatun khadirah." Ya, dunia itu manis, ya, dan hijau, ya, subur, ya, sehingga banyak orang yang tergila-gila dengan dunia. Maka kita berhati-hati, ya, dari tergila-gila karena dunia, ya. Adapun perkara agama, tentu saja inilah perkara yang agung, ya, yang sangat besar nilainya dibandingkan dengan perkara-perkara dunia. Kemudian juga beliau melanjutkan, wa hadzal haditsu yadkhulu fi babil ibadat. Hadis ini juga, kata beliau, masuk dalam bab-bab ibadah. Para ulama yang mereka menulis kitab-kitab fikih, ya, maka mereka ketika membawakan bab tentang ibadah-ibadah, hadis ini selalu ada di dalam bab tersebut. Tidak pernah tidak, ya, karena ibadah tidak lepas dari niat. Dan hadis ini adalah merupakan hadis yang merupakan tolak ukur dari ibadah batin yang berkenan dengan niat. Sehingga selalu hadis ini ada ya dalam setiap bab, dalam bab-bab ibadah. Demikian pula dalam bab muamalah, selalu hadis ini ada di dalamnya. Innamal a'malu binniyati. Wa fi babil ankihati, dan juga dalam bab-bab tentang pernikahan, hukum-hukum pernikahan, hadis ini juga selalu ada. Wa fi kulli abwabil fikhi, dan juga dalam seluruh bab-bab pembahasan-pembahasan fikih, tidaklah ada dalam kitab para ulama suatu bab yang membahas tentang fikih kecuali hadis ini ada di dalam bab tersebut. Menunjukkan besarnya kedudukan hadis ini, sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menempatkan hadis ini dalam hadis yang pertama karena besarnya kandungannya, besarnya kedudukannya ya, di dalam agama kita. Karena itu tadi bahwasanya amalan itu ada dua, ada amalan yang lahir, yang nampak, dan ada amalan yang batin, yang tersembunyi. Nah, hadis ini innamal a'malu binniyat merupakan tolak ukur bagi amalan-amalan hati. Benar tidaknya amalan hati tersebut dilihat dari niatnya. Adapun amalan-amalan yang lahirnya seperti sholat kita, sholat adalah satu amalan, ada lahirnya, ada batinnya. Ya. Ada lahirnya, ada batinnya. Yang lahir dari ibadah sholat tersebut, ya, rukuknya, sujudnya. Nah, kalau untuk mengukur amalan yang lahir, maka hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, ini tolak ukurnya. Apakah amalan lahir tersebut sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah atau tidak, itu barometernya. Adapun amalan hati, barometernya adalah niatnya itu tadi. Hadis innamal a'malu binniyat, sehingga dikatakan hadis innamal a'malu binniyat nisful a'mal, sebagian setengah dari amalan. Dan hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, ini juga adalah nisful a'mal, setengah dari amalan. Sehingga genaplah satu, setengah ditambah setengah sama dengan satu tentu saja. Dan ini merupakan kandungan dari syahadatain ya. Asyhadu an la ilaha illallah, di dalamnya terdapat konsekuensi untuk kita ikhlas di dalam beramal. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di dalamnya terkandung konsekuensi bahwasanya di dalam beramal kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh kita, tauladan kita di dalam beramal. Ini hadis yang pertama dari Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, yang pada kesempatan ini kita telah membacakan penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan begitu banyak tentu saja faedah yang terkandung di dalamnya. Dan adapun al-hadis as-sani yang kedua, yaitu hadis Jibril, yang tadinya memang sebenarnya ini adalah yang ingin kami sampaikan, ingin kami bawakan pada kesempatan ini, hanya karena hadis yang pertama sudah waktunya habis, sudah mendekati waktu zuhur, maka kita cukupkan sampai di sini. Ini apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya, apa yang keliru, apa yang salah, itu adalah datangnya dari diri kami pribadi dan juga dari bisikan syaitan, dari gangguan syaitan. wa astaghfirullah ala dzalik. Dan adapun yang benar itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi hadirin seluruhnya. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita senantiasa bisa berada di atas jalan yang lurus. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita taufiknya, sehingga kita dapat melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Karena tidaklah kita dapat melaksanakan ketaatan kecuali dengan taufik ya dari Allah Azza wa Jalla. Nas'alullah an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, wa nas'alullah an yanfa'ana bima 'allamana wa an yu'allimana bima yanfa'una. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan 'ala husni istima'ikum, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.